إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها كمسلمين yang dirahmati Allah. Hendaknya setiap kita merenungi dan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka Allah menciptakan jin dan menciptakan manusia bukan tanpa tujuan. Allah mempunyai tujuan yang mulia, yaitu agar mereka jin dan manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah, esakanlah Allah, jadikanlah ibadahmu hanya untuk Allah, wa la tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Karena menyekutukan Allah itu adalah bentuk kesyirikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mungkin selama ini kita sering mendengar ungkapan atau kata syirik. Tetapi mungkin dari kita ada yang tidak mengetahui atau belum mengetahui bahaya besar daripada kesyirikan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan di dalam Al-Hadis tentang bahayanya kesyirikan. Maka khatib merasa terpanggil untuk menyampaikan kepada kaum muslimin tentang bahayanya kesyirikan. Tak lain agar kita semua terhindar daripada dosa syirik karena bahayanya amatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahaya syirik yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni dosa pelakunya. Allah tidak akan mengampuni dosa pelaku kesyirikan. Dan hal ini telah Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an. Qala Allahu taala, "Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seandainya seseorang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, maka sekali-kali Allah tidak akan mengampuni dosanya di akhirat nanti. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya mengajak kepada kaum muslimin semuanya untuk segera bertaubat daripada dosa syirik dan juga dosa yang lainnya. Disebabkan begitu besar dosa syirik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah janjikan tidak akan mendapatkan ampunan di akhirat nanti. Adapun bahaya kesyirikan yang kedua, bahwasanya melakukan kesyirikan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kesyirikan akan dihapus pahala dari kebaikan yang pernah dia lakukan. Allah taala telah nyatakan di dalam Al-Qur'an. Qala Allah taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Yang artinya, sungguh aku telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga kepada nabi-nabi sebelummu wahai Muhammad, sesungguhnya siapa yang berbuat kesyirikan, layah batonna amaluk, ya, akan hapus amalanmu. Lihat, kepada siapa Allah Ta'ala berfirman? Kepada para nabi. Nabi, senabi sekalipun, jika dia melakukan kesyirikan, akan hapus amalannya. Nabi, bukan manusia biasa. Lalu bagaimana dengan kita, yang keutamaan kita jauh daripada para anbiya wa rasul? Seandainya nabi berbuat kesyirikan, akan hapus amalannya. Sebagaimana firman Allah yang barusan kita dengarkan. Nah, ini bahaya yang kedua, bahwa Allah akan menghapus pahala dari orang yang melakukan kesyirikan. Adapun bahaya yang ketiga, yaitu diharamkan baginya syurga dan ditempatkan di neraka. Diharamkan baginya syurga. Allah mengharamkan syurga bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan yang demikian telah Allah nyatakan di dalam Al-Quran, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimin min ansar." Apa kata Allah? "Innahu may yusyrik billah." Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah dalam suatu peribadatan, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah," maka Allah akan haramkan, pasti akan Allah haramkan baginya al-jannah. "Wa ma'wahu an-nar," dan tempatnya adalah neraka. "Wa ma lidzalimin min ansar," dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman, yakni kesyirikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka jika Allah telah mengharamkan syurga bagi orang yang melakukan kesyirikan, tidak ada tempat lain selain syurga kecuali neraka, wal'iyadu billah. Maka kalau ada orang yang melakukan kesyirikan, kemudian dia dinasihati, "Wahai saudaraku, jangan kau berbuat kesyirikan, karena sesungguhnya Allah akan haramkan bagimu al-jannah, Allah akan haramkan bagimu syurga, dan Allah akan tetapkan engkau di neraka." Maka jika dia mengatakan, "Tidak mengapa, yang penting saya hidup di dunia puas, yang penting saya senang," na'udzubillah, sungguh orang yang demikian adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, karena hakikatnya dia tidak mengetahui betapa dahsyatnya azabun nar. Dijelaskan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahwan ahlin nari azaban yaumal qiyamah la rajulun yudau fi ahrasi qadamaihi yagli minhuma dimaguh." Seringan-ringannya azab penghuni neraka, yaitu seseorang yang dipakaikan al-jamarat, jamratan, dua bara api di kakinya, kemudian mendidih otaknya. Ini azab yang paling ringan bagi penghuni neraka. Dan juga disebutkan di dalam hadis bahwa panasnya api neraka 70 kali lipat daripada panasnya yang ada di dunia. 70 kali lipat daripada panas yang ada di dunia. Kalau air yang mendidih itu panasnya 100 derajat Celcius, sudah bisa melepuhkan tubuh kita. Lahar yang diperkirakan panasnya bisa mencapai 1200 derajat Celcius, bisa menghancurkan semua yang terkena lahar. Lalu bagaimana dengan panasnya api neraka yang 70 kali lipat daripada panas yang ada di dunia? Bisa dibayangkan, alhamdulillah. Maka ya Allah, aku berlindung untuk hamba dan kepada saudara kaum muslimin agar terhindar daripada panasnya azab neraka. Ya Allah, jauhkanlah kami dari melakukan dosa-dosa yang dapat menggelincirkan kami kepada siksamu ya Allah. Barakallahu fikum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikianlah di antara bahaya besar daripada kesyirikan, yakni di antara yang pertama adalah tidak diampuni dosanya di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, akan hapus seluruh amalan yang pernah dia kerjakan. Dan yang ketiga, diharamkan baginya syurga dan ditempatkan di neraka jahannam walayadu billah. Ini di antaranya saja. Masih banyak azab-azab, ancaman-ancaman lain yang Allah janjikan kepada mereka, orang-orang yang akan masuk ke dalam an-nar walayadu billah. Di antara azab yang lain, bahwa orang yang menyekutukan Allah, kemudian dia masuk ke dalam neraka, dia akan kekal untuk selama-lamanya. Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan orang-orang yang kafir, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, mereka adalah penghuni neraka. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, mereka kekal di dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka saya menasihatkan dan menganjurkan kepada diri saya dan juga kepada kaum muslimin untuk senantiasa mengingat betapa besar dosa kesyirikan ini. Maka marilah kita bertaubat dari melakukan dosa-dosa yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi, masih senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dirinya dan keluarganya daripada kesyirikan. Disebutkan di dalam Al-Quran, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Inilah doa Nabi Ibrahim yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi ja'al, ya Allah, jadikanlah hadzal balad, negara ini atau negeri ini, negeri yang aman. Karena dengan keamanan negeri kita bisa beribadah dengan tenang. Wajnubni wabaniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku daripada menyembah berhala, yakni berbuat kesyirikan. Sekelas Nabi Ibrahim, sekali bernabi Ibrahim, masih berdoa, ya Allah, jauhkanlah hamba dan anak keturunan hamba daripada kesyirikan. Lalu apakah kita merasa aman sehingga kita tidak pernah berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita daripada azab neraka? Wal'iyadzu billah. والله تعالى أعلم بالصواب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك الهدى وتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا قسمته. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.